tersadar olehku semua dosa yang pernah singgah dalam hidupku. Adakah harapan untukku kembali pada jalanmu? Oh ya Allah, dan kini ku sadar aku telah berlumur dosa. Ya Allah, berilah aku jalan lurusmu. Aku yang kecil lemah tak berdaya di hadapanmu. Aku memohon ampunan atas semua dosaku. Berilah aku hidayahmu dan jalanmu yang lurus. Aku bertobat dan takkan pernah mengulangi segala dosa. Semua dosaku berilah.